Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan terakhir berhubungan dengan taqaddumul khabar ala fi'li wal ism. Mata yang juzu dhalik, mata yang juzu taqaddumul khabar ala fi'li wasmi. Indahnya sekali ya. Kita lam yamna fihi mani'un. Tayyib. Wa yamtani' fi ayyi fi'lin yamtani'u taqaddumul khabar laysa wa madama. Tayyib. Fi khabari dama mamtani'un ijma'an. Wa amma fi khabari laisa sanaqra'u al-yawm. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, wa amma imtina'u dhalika fi khabari laisa fahuwa qawlul kufiyin. Yaitu imtina' dikedepankannya khabar atas laisa dan isimnya. Ini terlarang di sisi kufiyin. Ay jumhuruhum, maksudnya jumhur kufiyin, tidak keseluruhannya. Wal mubarrid wa ibn Sarraj wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Undur tali. Wa mimman dhahaba ila al-man'i aidan az-Zajjaj was-Sirafi wa Abu Ali al-Farisi wa Ibn Abdul Warith wal-Jurjani was-Suhaili wa akthar al-mutaakhirin minhum Ibn Malik. Yaitu terlarangnya nama khabar dikedepankan atas laisa. Alasannya apa? Li'annahu lam yusma' mithlu dhahiban lastu. Walianna fi'lun jamidun fa ashbahat asa. Alasan kedua, karena dia jamid. Wa khabaruha la yataqaddamu biittifaq. Dan khabarnya tidak boleh dikedepankan berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, fal hasilu annahum mana'u taqaddum al-khabari laysa 'alayha qiyasan 'ala asa. Bijami'il jumud. Jadi kesimpulannya, nah mereka melarang dikedepankannya khabar laisa atas laisa dengan mengkiaskan naam kepada asa dengan naam sisi ya kesamaan antara keduanya apa, sama-sama fi'il apa, fi'il ya jamid. Nah, sama-sama jamid. Tayyib. Wa dhahaba al-Farisi wa mnujinni ilal jawaz mustadillina biqaulihi ta'ala ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum. Dan Al-Farisi ay fil masyhur anhu. Tayyib. Wa mnujinni dan mnujinni menyatakan tentang bolehnya. Juga yang berpendapat boleh, nah siapa ini? Qudama al-Basriyin. Dalam ta'liq perhatikan. Mimman dhahaba ila al-qaul bi jawazi taqdimi khabari laysa 'alayha qudama al-Basriyin wal Farra wa Ibn Burhan wa Zamakhshari wa Syalubin wa Ibn Usfur wa ruwiya aidan an Sirafi. Jadi dari As-Sirafi ikhwan fillah diriwayatkan apa? Dua pendapat. Mustadillin biqaulihi ta'ala ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum. Ini dalil yang membolehkan. Sisi pendalilannya apa? Wa dzalika li'anna yawma muta'alliqun bimasrufan. Yawma muta'alliq bimasrufan. Laisa masrufan anhum. Masrufan sebagai apa? Sebagai apa, Arif? Khabar laisa. Dan yauma muta'alik dengan khabar laisa. Waqad taqaddama 'ala laisa. Dan muta'aliknya dikedepankan atas laisa. Pendalilannya, wa taqaddumul ma'muli yu'dinu bijawazi taqaddumil 'amil. Dikedepankan yang ma'mul, ini memberikan apa? Memberikan enam pengertian atau memberikan isyarat tentang apa bolehnya dikedepankan atas dikedepankan amilnya. Karena makmul di sini yauma, kemudian amil di sini apa? Apa sih? Masrufannya, ya tidak. Ketika nah muta'alliq terhadap masrufan dikedepankan atas laisa, berarti di sini apa? Mengisyaratkan bolehnya juga nah masrufan yang merupakan amil dikedepankan atas laisa. Ini alasannya. Nah, alasan Taib, Farisi, Ibnu Jini dan yang lainnya. Wal jawab dan jawabnya, karena Ibnu Hisham merajihkan apa? Merajihkan dalam masalah ini apa? Muhammad. Hah? Merajihkan boleh atau tidak boleh dikedepankannya enam khabar laisa atas laisa. Hah? Tidak boleh. Ibnu Hisham wa huwa sahih, berarti kan perkataan beliau wa huwa sahih. Ini menunjukkan tarjih dari Ibnu Hisham tentang apa terlarangnya hal tersebut. Makanya beliau menjawab pendalilan pendapat kedua yang menyatakan boleh. Annahum tawassau fi dzurufi ma lam yatawassau fi ghairiha. Nah. Baik. Dan jawabnya bahwasanya mereka nah memberikan keluasan pada dzaraf hal-hal yang tidak apa diberikan keluasan pada selain dzaraf, sehingga tidak bisa jadi dalil, karena memang dzaraf itu nah banyak diberi apa, diberi keluasan, diberi kelonggaran. Sebagaimana kita panifil ada boleh kita berdalil dengan perbuatan anak-anak, ya kan? Oh, anak-anak itu boleh, saya juga boleh. Ya, anak-anak diberi keluasan, ya kan? Ada pun orang tua yang sudah balik, beda. Ini maksudnya penalarannya demikian. Nah, pada ilmu nahwu dzaraf itu banyak diberi keluasan. Banyak hal yang diperbolehkan pada dzaraf yang tidak diperbolehkan pada selain dzaraf. Paham? Makanya tidak bisa dijadikan dalil di sini tatkala dikedepankannya yauma yang itu muta'alliq terhadap masruf, nah menunjukkan bolehnya amilnya juga dikedepankan. Paham sampai di sini? Nah, kelemahan pendapat kedua. Maka perhatikan i'rab nam untuk ayat tersebut ala yauma ya'tihim laysa masrufan anhum. Tayib, baca apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab ala harfu istiftahin wa tanwinin yauma dzarfu zamanin muta'alliqun bi khabari laysa masrufan bi khabari laysa yani masrufan ya'tihim ya'ti fi'l mudhari'un marfu'un wa lam yurfa'ihi dhammatun muqaddarah mana'an zuhuriha al-thiqal وفاعله ضمير مستتر جوازاً. عائد على الأداب تقديره هو. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ليس فعل ماض نافس واسمها ضمير مستتر جوازاً. عائد على الأداب تقديره هو. مصروفاً خبر ليس عنهم جر ومجرور متعلق بمصروفة. نعم. Adapun dari si i'rab jelas sama, khonifilah. I'rabnya sama baik pendapat pertama maupun pendapat kedua. Cuman syahidnya perhatikan asyahid fil ayah anal munjizin litaqaddumi khabari laisa 'alaiha istadallu biha. Wa wajhu dzalika anna taqdimal ma'mul yu'dhinu bi jawazi taqaddumil 'amil. Naam. Jadi yang membolehkan dikedepankan yang khabar laisa atas laisa berdalil dengan ayat ini. Nah, sisi pendalilannya bahwasanya dikedepankan yang makmul yang dalam ayat apa? Makmul dalam ayat ini yang dimaksud apa? Silakan ya. Hah? Yauma. Karena dia muta'alliq dengan masruf. Dikedepankannya yauma yang itu merupakan makmul memberikan apa? Isyarat tentang bolehnya dikedepankannya amil yang dalam ayat ini berubah kata masrufan yang kedudukannya sebagai khabar laisa. Nah, wa yauma mansubun bi masrufan wa qad taqaddama ala laisa. Nah, dan yaum khanifilah dinasabkan. Nah, dinasabkan dengan apa? Masruf. Ya kan? Karena dzaraf. Nah, wa qad taqaddama ala laisa dan dia dikedepankan atas laisa. Faliyajuz taqdimul khabar fi tariqil aula. Maka kalau demikian boleh mengedepankan khabar lebih utama lagi. Nah, kenapa? Karena kalau muta'alliqnya saja boleh berarti thayyib amilnya juga boleh. Li'annahu idza taqaddamal far'u fa aula an yataqaddamal aslu. Sebab apabila far'nya itu dikedepankan boleh, maka tentunya lebih utama lagi untuk apa? Asalnya juga dikedepankan boleh. Paham? Waqad ajaba al-musannifu 'ala hadza bima dzakar. Nah, dijawab dengan yang telah disebutkan. Apa jawabannya tadi? Hah? Nah, pada dzaraf mereka memberikan luasan. Nah, yang tidak diberikan keluasan pada yang lainnya. Wa yumkinu an yujaba aydan bi anna yawma ma'mulun li mahdhufin taqdiruhu ya'rifuna yawma ya'tihim. Ya, mungkin bisa dijawab juga apabila bahwasanya yawma di sini ma'mul untuk sesuatu amil yang mahdhuf. Takdirnya ya'rifuna yawma ya'tihim. Nah, wa jumlatu laysa masrufan hal mu'akkadah aw musta'nafah. Nah, ya'rifuna yawma ya'tihim laisa masrufan anhum. Na'am. Aw bi anna yawma fi mahalli raf'in 'ala al-ibtida'. Atau na'am yaum itu mahalli raf'in 'ala al-ibtida'. Wa buniya 'ala al-fathhi. Ya, dimabnikan atas fath. Li idafatihi ila jumlati ya'tihim. Wa jumlati laisa masruha wa jumlatu laisa masrufan khabar. Ay yuqalu inna yawma dharfun laysa fa innal af'al an-naqisah tansibu dhuruf li dalalatiha ala mutlaqil hadats. Ini terang ruwet, yang lebih mudah apa? Sudah jawaban Ibnu Hisyam, santai. Iya kan? Mudah dan mengena. Mudah dan mengena. Adapun perbedaan i'rab biasanya saya pengennya i'rab ini saja kok. Terserah kamu i'rab dengan itu, saya i'rab dengan itu. Paham? Tapi ketika kita juga sama dengan i'rab dia, kemudian pendalilannya dibantah itu lebih kuat. Makanya Ibnu Hisyam memilih jawaban yang disebutkan di sini. Wa nukila an sibawaihi al-qawlu bil jawazi wal qawlu bil man'i. Nah, sibawaihi punya dua pendapat. Wa dhahiru kalamihi yaqtadil jawaz. Dan dhahir dari perkataan beliau menyatakan bolehnya. Qala Ibnu Asfur wa huwa alladhi yu'tihi nam kalam sibawaihi. Kalam nasur wa huwa alladhi yutihi kalam musibawai. Naam, sebagai fa'il yuti. Dan itulah yang naam kalam musibawai memberikan, naam memberikan faedah bahwasanya beliau lebih kuat apa merajihkan tentang bolehnya. Kenapa? Li'annahu ajaza fil ishtighal azaidan. Ya. Azaidan lasta mithlahu. Binasmi zaidan. Bifi'lin yufasiruhu laisa. Wala yufasiru fil ishtighali illa ma yasihu lahul amal. Nah, cuman di sini nah, berdalil ikhwani fillah bahwasanya Ibnu bahwasanya Sibawi lebih condong kepada jawaz dengan apa? Dengan istimbat beliau di pembahasan lain, yaitu pada pembahasan ishtighal. Naam, azaidan lasta mithlahu. Tayyib. Azaidan lasta mithlahu dengan menasamkan zain. Naam, dengan fi'il yang ditafsirkannya yaitu laisa. Fi'il yang menafsirkannya zaidan lasta mithlahu. Ini alasan Ibnu Usfur bahwasanya yang kuat pada pendapat Sibawai adalah jawaz. Tanbiha dal khilaf fi ghairi laisa al-istinafiyah wa amal istinafiyah fala yataqaddamu alaiha khabaruha ijma'an wa mitruha la yakunu fil istithna. Ini tanbih penting. Bahwasanya khilaf ini pada selain laisa istinafiyah. Adapun laisa istinafiyah maka tidak boleh khanifilah dikedepankan khabarnya secara ijma'. Dan yang semisal dengan itu nam pada la yakunu pada istithna. Nah, berarti yang terjadi ittifaq apa? Untuk apa? Madama. Tidak boleh dikedepankan atas madama. Adapun dikedepankan atas raisa, ini yang rajih juga tidak boleh. Itu pendapat yang lebih mudah, Pak Fila. Nah, faidatun idza nafal fi'la. Nah, berarti baca dengan lima jul saja. Faedatun idha nufiyal fi'lu. Ini lebih bagus. Idha nufiyal fi'lu bima ghairi zala wa akhawatihu wa akhawatihi fa fi taqdimil khabari ala ma khila. Ya, perhatikan faedah ini. Idha nufiyal fi'lu bima ghairi zala wa akhawatihi fa fi taqdimil khabari ala ma khilafun. Apabila fi'il itu dinafikan dengan ma selain zala dan akhwatnya. Maksudnya apa? Selain zala dan akhwatnya, fi'il itu dinafikan dengan ma. Paham? Maka bolehkah dikedepankan khabar atas ma? Paham? Ini masalahnya. Nah, dikatakan pada masalah ini khilaf. Nah, fadhahab al-basriyun wal-farra ila man'i taqaddumihi alama. Pendapat pertama, tidak boleh. Falyajuzu indahum qa'iman ma kana zaidun. Tidak boleh di sisi mereka qa'iman ma kana zaidun. Fadhahab al-kufiyun ila jawaz wa man sya'ukhtilafihim fi annama hal laha sadrul kalam awla. Yang membolehkan kufiyun dan sumber khilafnya ikhwan fillah apakah ma itu memiliki sadrul kalam atau tidak. Fal basriyun alal awal, yaitu basriyun berpendapat apa? Bahwasanya ma lahu sadrul kalam. Wal kufiyun ala tsani, yaitu menyatakan tidak memiliki kekhususan di depan. Makanya mereka menyatakan boleh. Wa amma tawassut bainahu wa bainal fi'li fa yajuz. Adapun di pertengahan antara dia dan fi'ilnya maka boleh. Ma qa'iman kana zaidun. Ma qa'iman kana zaidun. Wa amma zala wa akhwatuhu fa bi taqdimil khabari ala ma thalathu ajuh. Ini paham? Jadi kalau dinafikan fiilnya, khonifilah fiilnya dinafikan. Nah, selain tentunya selain madama dan laisa, ya kan, kita sudah selesai dari situ. Itu yang roji dua-duanya tidak boleh. Sekarang kalau selain zala dan akhwatnya, karena kalau zala dan akhwatnya untuk beramal dipersyaratkan apa? Didahului nafi. Nah, sekarang kalau selain itu, selain zala dan teman-temannya kok diberi nafi, seperti kana wa amsa, ya, dan seterusnya. Nah, diberi nafi. Nah, apakah boleh dikedepankan atas namanya, ya, manafiahnya? Maka ada khilaf. Kufir menyatakan boleh, Basrah menyatakan tidak boleh. Nah, sumber khilafnya pada permasalahan apakah ma memiliki kekhususan harus di depan atau tidak. Itu intinya. Adapun kalau di pertengahan, maka yang jelas itu boleh. Pertengahan antara ma dan fiilnya, seperti maka iman kana zaidun. Maka iman kana zaidun. Dan di sini yang zahir Hanifilah Syekh tidak condong kepada salah satu pendapat untuk dikedepankan ke ma. Dikedepankan ke ma. Yaitu apa? Qa'iman makana zaidun. Nah, maka ini dua pendapat. Nah, silahkan dipilih. Dan mati Anda terlalu berpengaruh dalam pembahasan kita. Kenapa? Karena memang jarang penggunaan yang seperti ini. Adapun maqa'iman kana zaidun ini yang rojinya jelas apa? Bolehnya. Tapi kalau qa'iman makana zaidun ini khilafnya kuat. Taim. Dan karena tidak didapati syahid dalam masalah ini, cuma sekedar apa? Sekedar analogi dalam artian mengkiaskan dari masalah ke masalahnya, tidak. Sehingga memang kalau yang seperti ini tidak ada syahid, menunjukkan penggunaannya pun di sisi Arab sedikitnya tidak. Penggunaannya seperti ini di sisi Arab sedikit. Adapun zala dan akhwatnya, tentang masalah dikedepankan khabar atas ma ada tiga pendapat. Ahaduha al-man'u mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Sawa'un nufiyat bima au bi ghairiha wa 'alaihi al-farq. Wa tsani al-jawab mutlaqan wa 'alaihi sa'irul kufiyyin. Li'anna ma 'indahum laysa laha sadru ka ghairiha. Ini kufiyyin sama seperti di atas. Karena ma nafiyah tidak punya sadrul kalam. Wa tsalits in nufiyat bima imtana akadim. Li'anna laha sadr. Berarti pendapat siapa kira-kira? Kasriyun. Wa yajuzu in nufiyat bighairiha kala walam walan walamma wa in. Qala Suyuti wa huwa al-ashah wa 'alaihi al-Basriyun. Dan ini pendapat yang sahih. Nah, menunjukkan apa ikhwani fillah pada pembahasan pertama masalah ma apakah punya sadrul kalam atau tidak, ini memang apa sisi pendapat Basriyun lebih kuat. Qala wa amma tawassutul khabar baina ma wa zala nahu ma'ani man zala zaidun. Kira-kira apa? Boleh enggak? Maka boleh yang seperti ini ikhwan fillah. Fal aktsarun 'alal jawaz, kebanyakannya membolehkan. Wa mana'ahu ba'dhum li'anna al-fi'la ma'a ma ka habbada fala yufassal bainahuma. Namun karena fi'il bersama dengan ma tidak dipisahkan. Ini alasan yang melarang. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Nah, boleh-boleh saja ma'ani man zala zaidun. Tapi wallahu ta'ala alam, ini pembahasan tentang taqaddumul khabar. Naktahi bihadha walhamdulillah.